فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat nomor 21. Apa bunyinya? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat ke-21 dan juga ayat sebelumnya, ayat ke-20, adalah cerita tentang perilaku buruk orang-orang kafir. Cerita tentang perilaku buruk kaum musyrikin. Di ayat yang ke-20, Allah berfirman, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kenapa mereka enggak mau beriman? Apa alasan mereka enggak mau beriman? Kemudian ayat ke-21, Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, sinten mereka? Orang-orang kafir, mereka enggak mau sujud. Mereka enggak mau sujud. Kenapa seindah Al-Quran, sejelas dalil-dalil yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebesaran Allah, selembut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahi orang-orang musyrikin Quraisy, kenapa mereka tetap tidak mau beriman? Mereka tahu bahwa Al-Quran itu Gak mungkin bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah para pujangga, mereka adalah para sastrawan, mereka orang yang ngerti tentang keindahan bahasa. Kenapa mereka enggak mau beriman dengan Al-Quran? Mereka tahu persis Nabi kita Muhammad SAW kebaikannya, kejujurannya, kesolehannya, kelembutannya. Bukan orang yang asing. Putra daerah. Ya. Atau putra Mekah. Mereka tahu persis. Kenapa enggak mau beriman? Tidak ada ceritanya Rasulullah SAW berbohong. Itu tentang Rasulullah SAW. Tadi tentang Al-Quran. Tentang Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil. Baik di alam semesta. Ataupun yang termaktub di dalam Al-Quran. Begitu gamblang. Termasuk juga dalil fitrah. Yang Allah tanam di dalam diri masing-masing manusia. Kenapa mereka enggak mau beriman? Kurang apa? Jawabannya ada di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat berapa? 22. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Balil ladhina kafaru yukadzibun. Kenapa mereka enggak mau beriman? Padahal dalil-dalil yang menunjukkan kebesaran Allah sudah sangat jelas. Kenapa mereka enggak mau mengikuti Rasul SAW? Padahal beliau orangnya sangat baik sekali. Lahir dan batin. Kenapa mereka enggak mau beriman dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu sangat indah. Jawabannya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Karena orang-orang kafir tersebut memang sudah menjadi karakternya suka mendustakan. Yukadzibun. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, min sajiyatihim at-takdzib wal-inad wal-mukhalafati lil-haq. Memang sudah karakternya kayak gitu, sirae atos, keras kepala. Emang sudah karakternya seperti itu. Mbok mau didakwahi bertahun-tahun siang dan malam, ya enggak akan mau beriman. Mbok mau didatangkan sekian ratus ribu ayat tanda kebesaran Allah, enggak akan beriman. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Para ulama tafsir menyebutkan beberapa sebab. Kok bisa mereka sekeras kepala itu, sengotot itu, enggak mau menerima apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, iri. Kenapa? Iri. Masih ingat enggak ceritanya tiga orang yang nguping malam-malam ketika Rasulullah SAW baca Quran? Masih ingat enggak? Masih? Siapa baik? Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas. Siapa? Satu? Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnas. Yang masuk Islam yang mana? Abu Sufyan sama Al-Akhnas. Abu Jahal ketika didatangi sama Al-Akhnas, ditanya komentarnya tentang apa yang dia dengar berupa Al-Quran. Responnya tidak sama seperti responnya sinten? Abu Sufyan. Responnya apa? Kami ini bersaing dari dulu. Kabilah kita dengan kabilahnya siapa? Muhammad. Kita selalu ada dalam persaingan. Perebutan apa? Pengaruh di masyarakat. Mereka rajin sedekah, kita ikut sedekah. Mereka suka bantu orang, kita ikut bantu orang. Setiap mereka melakukan sebuah kegiatan sosial, maka kita akan melakukan kegiatan sosial yang sama. Kok tahu-tahu sekarang, kabilah mereka muncul satu orang ngaku apa? Nabi. Yo kalah kita. Tidak mungkin saya mau ikut apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iri, hasad. Jadi hasad itu bisa sampai membuat seseorang kufur. Mulane, hati-hati. Satu, iri. Para ulama yang lain mengatakan, di antara sebab mereka begitu keras kepala, adalah karena takut kehilangan pengaruh. Kenapa? Takut kehilangan pengaruh. Pengaruh di mana? Pengaruh di mana? Di masyarakat. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS-annya itu orang-orang yang dijadikan panutan di masyarakatnya. Orang-orang terhormat. Yeah. Mereka khawatir kalau sampai mengikuti ajarannya Muhammad, nanti akan ditinggalkan oleh siapa? Oleh pengikutnya. Yeah. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau beriman cuma karena takut kehilangan pengaruh dan pengikut. Dulu apa sekarang juga? Termasuk sekarang. Yeah. Orang mengangkat ngaji, loh, yuk isin yuk. Gengsi. Kasi siapa kasi yang mulang ke? Bucah wengi seorang ngerti apa? Takut kehilangan apa? Pengaruh. Padahal, terbukti enggak para pembesar-pembesar yang ngaji kepada Rasul SAW kehilangan pengaruh? Kehilangan pengaruh atau tidak? Enggak. Contohnya? Abu Sufyan. Contohnya? Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, tetap terhormat. Contoh yang lain siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu termasuk orang yang ditokohkan di masyarakatnya. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa yang gak kenal? Umar. Jadi itu cuma perasaan takut yang tidak ada alasannya. Sudah. Apa satu tadi? Iri. Yang kedua? Takut kehilangan pengaruh. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah fanatisme. Fanatisme apa? Fanatisme kepada ajaran nenek moyang. Makanya ketika Allah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mau mengikuti Al-Quran, untuk mau meninggalkan berhala-berhala mereka, apa komentar mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wis kawit mien kaya kie. Apa? Wis kawit mien kaya kie. Inna wajadna aba'ana ala umma. Dari dulu kami sudah menjalankan seperti ini sesuai dengan apa yang diwariskan oleh kakek moyang kami. wonten tiang kados niku? Hah? Ada enggak orang sekarang nih, orang yang diajak ayo ngaji mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya lha wis rusane aneh, skate mien kayak iki bae. Aja pedo Toyota jare. Ya. Oyot kita itu ajaran Islam. Ya, yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab keberapa? Tiga. Yang keempat, dan ini salah satu sebab utamanya adalah kebodohan. Kenapa? Kebodohan. Makanya masa itu diistilahkan dengan masa jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata apa? Jahil. Jahil gue apa? Jahil gue itu usil. Ya, jahil itu maksudnya adalah bodoh. Ya. Dan yang lebih parah lagi, sudah terjangkiti kebodohan, tapi tidak ngerasa bahwa dia terjangkiti kebodohan. Ini namanya jahilun murakab. Murakab kuwi artinya ya nun sewu nggih, bodoh kuadrat. Apa? Bodoh kuadrat. Apa itu bodoh kuadrat? Bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ini repot banget. Menghadapi orang seperti ini susah. Ya. Makanya Islam datang dengan membawa nopo? Untuk melawan kebodohan, nopo? Ilmu. Karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka terkungkung di dalam kebodohan, maka Islam datang dengan membawa ilmu. Dengan ilmu tersebut, Islam berupaya untuk menghapuskan, nopo? Kebodohan. Makanya kata ilmu, kata nopo? Ilmu adalah salah satu kata yang terulang di dalam Al-Quran 750 kali. Berapa kali? 750 kali. Jadi ada kata yang berakar dari al-ilmu. Ilmu terulang dalam Al-Quran berapa kali? 750 kali. Kadang dengan kata al-alim, kadang dengan kata al-ulama, kadang dengan kata ya'lamun, kadang dengan kata ta'lamun. Intinya yang akar katanya apa? Ilmu. Pinten? 750 kali. Padahal surat Al-Quran jumlahnya pinten? 114 surat. Berarti akeh ndi? Kalau dihitung lebih banyak kata ilmunya. Tersebar di 114 surat. Menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu salah satu pondasi ajaran Islam. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nubuh. Iqra. Apa iqra? Baca. Ngaji. Ana wong Islam ora doyan ngaji. Yeah. Ana wong Islam malah wong arep ngaji dialang-alangi. Cuma gara-gara beda warna. Aneh bin ajaib. Yeah. Islam itu agama yang sangat menjunjung ilmu agama. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, di situ dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Enggane ya, enggane. Andaikan. Ketika berangkat ke sini, kok mati di tengah jalan? Andaikan. Ya. Orang lagi? Dongakakan. Ya. Andaikan ketika kita berangkat mau belajar agama, kita mati di tengah jalan. Mudah-mudahan jalannya kemana? Ke surga. Pernah ada seorang kakek-kakek datang menemui seorang ulama. Seorang kakek-kakek datang menemui sinten? Seorang ulama. Ustaz, ya, saya ini sudah puluhan tahun ngaji. Pinten tahun? Puluhan tahun ngaji. Tapi perasaan lu ilmune semono-mono bae. Kayak ora nambah. Ya. Mangkat ngaji ngesuk kelalen, mangkat maning kelalen maning. Kayaknya saya ini enggak ada manfaatnya ngaji. Ora nyantol-nyantol. Ya. Karena sudah apa? Tua. Ya. Karena sudah tua. Di bulan balen tetap kelalen. Ya. Apa maning? Ora di bulan balen. Ya. Jadi jenengan ngaji kalu kula sing sabar nggih. Soale napa? Di bulan balen. Ya. Maka kakek itu pun berkata, curhat kepada siapa? Ulama tadi. Saya kayaknya enggak ada manfaatnya ngaji. Datang lupa, datang lagi lupa lagi. Maka kemudian ulama tersebut diam sejenak. Lalu dia berkata, "Kek, apa enggak cukup engkau mendapatkan manfaat yang dijanjikan oleh Rasul SAW? Apa enggak cukup engkau mendapatkan manfaat yang dijanjikan oleh Rasul SAW? Manfaat apa? Manfaat dimudahkan jalan ke surga. Kenapa? Manfaat dimudahkan jalan ke surga. Apa ora cukup? Apa jawabannya? Apa jawaban kakek itu? Lebih dari cukup. Kenapa? Lebih dari cukup. Bukankah cita-cita kita semuanya adalah ingin masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala? Jenengan hadir pengajian ke sini itu nyari nopo? Nyari surganya Allah. Jadi jangan putus asa. Walaupun ngantuk-ngantuk, ya aja sering-sering. Aja sering goreng ngantuk maksudnya, aja sering utuh, aja sering goreng ngaji. Kita itu datang ke sini mencari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menghilangkan apa mau? Kebodohan dari diri kita. Ketika seorang dihilangkan kebodohan dari dirinya, maka dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Darajat. Derajat yang tinggi. Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia sebelum di akhirat. Ada seorang ulama namanya Atha. Sinten? Atha bin Abi Rabah. Sinten? Atha bin Abi Rabah. Ulama besar terkenal di kota Mekah. Akan tetapi beliau ini adalah seorang budak. Seorang budak. Kulitnya hitam. Bukan hanya kulitnya yang hitam. Hidungnya orang mancung. Ya. Dan bukan hanya tidak mancung. Kata para sejarawan, hidungnya itu kecil sebesar kacang. Kacang. Berarti kan secara fisik apa? Kurang. Tapi dihargai, dihormati sampai raja pengen salim sama siapa? Atok bin Abi Rabah. Nunggoni. Ketika Atok bin Abi Rabah itu lagi sholat di Masjidil Haram. Kan tinggalnya di mana tadi? Di Mekah. Sulaiman bin Abdul Malik, raja saat itu, khalifah saat itu, beserta dengan dua orang anaknya, masih kecil-kecil, pengin salim sama siapa tadi? Atha. Ngantri nungguin di belakang. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung menghadap siapa tadi? Rajanya siapa mau jenenge? Sulaiman bin siapa? Sulaiman akeh Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Sinten? Sulaiman bin Abdul Malik. Beserta siapa tadi? Dua orang. Begitu selesai salam, ulama besar. Maka langsung Sulaiman bin Abdul Malik beserta dengan dua orang anaknya salaman dengan ulama tersebut. Ya disambut sama ulama, tahu menghargai pejabat, sambut. Tapi kan orang-orang kan pada ngantri. Orang-orang pada akhirnya belum sempat selesai ngobrol, sudah datang orang ini konsultasi, ini tanya ilmu ini ada yang curhat, ada yang ini. Akhirnya kepepet. Akhirnya nyingkir. Raja loh, raja. Maka kemudian si ayah ini berkata kepada siapa? Kepada anaknya. Ya bunayya, le. Siapa yang ngomong? Sulaiman. Kepada dua orang anaknya, le. Ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi. Le, jangan pernah kamu meninggalkan belajar ilmu agama. Jangan pernah kamu meninggalkan belajar ilmu agama. Fa inni la ansa dhullana baina yadayya hadzal 'abdil aswad. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana duduknya kita hari ini, bersimpuhnya kita hari ini di hadapan seorang budak hitam. Ngaji. Napa? Ngaji. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang di dunia sebelum di akhirat. Tapi sayangnya di negeri kita, ilmu agama dianak tirikan. Seminggu berapa jam? 2 jam. Biasanya diberukakan dengan di jam terakhir. Wis rong jam, taruh di mana? Pojok. Paling pojok, paling terakhir. Mangsane bocah-bocah pada kesel, ngantuk, sumuk. Yeah. Ini realita. Terus kepriwe Ustaz. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah jangan kita menyerah dengan keadaan. Gimana caranya Ustaz? Ya pilih sekolah yang tidak mendiskreditkan ilmu agama. Cari sekolah-sekolah yang memberikan ilmu agama porsi yang cukup. Contohnya, Pondok, Pak Mening. Madrasah, Pak Mening. Sekolah Islam, ya. Arab SDIT, Arab SMPIT, Arab apa Mening, SMAIT, ya. Mau madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, mau pesantren, ya. Sekolah-sekolah Islam yang memberikan porsi pelajaran agama yang cukup. Loh, tapi kan butuh pelajaran umum, butuh, enggak apa-apa, enggak boleh duit. Ya. Loh iya toh, kita kan hidup di dunia. Ya. Cari ilmu umum salah satunya untuk nyari apa? Duit. Loh wis nganggo wis dadi sarjana, nganggo apa jenenge? Toga. Bongo cerita nanti itu, oh, anakku wisuda, walaupun nggak suka, nganggur. Begitu anaknya mau masuk pesantren, leh, ngapa mempondok, madesu? Apa? Madesu, jadi masa depan suram. La ilaha illallah, itu pemikiran kuno. Pemikiran yang menganggap masuk pesantren itu madesu, itu pemikiran apa? Kuno, zaman jahiliyah. Wis ora payu sih pemikiran seperti itu. Emang pernah dilakukan survei? Kalau tamat dari pesantren mesti apa? Jadi pengangguran. Terus yang masuk sarjana terus jadi punya pekerjaan. Coba sekarang, ayo kita survei bareng-bareng. Ya. Betapa banyak orang-orang yang bergelar S1, S2, bahkan S3. Keluar-keluar, nganggur. Ya. Terus ngapa Ustaz? Dolanan darah. Ya Allah, dolanan darah gue rasa nganggur. S1, S2, lo perlu. Ya. Itulah realita yang ada di negeri kita. Tapi kita tidak boleh pasrah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus memprioritaskan untuk mempelajari ilmu agama agar menghilangkan kebodohan yang merupakan pemicu utama orang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.